Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajmain, pada pelajaran kita sebelumnya yang berkaitan dengan lamu ta'lil, ya, yaitu kita sedikit murojaah bahwasannya an dari nawasibul mudhari, an dia bisa beramal secara zahir dan beramal secara mudmar. Ya, secara zahir artinya dia tampak, secara mudmar artinya dia disembunyikan dan tidak terlihat, dan mudmarnya bisa wujuban, bisa jawazan. Dan an dia beramal atau menasabkan fi'il mudhari secara mudmar jawazan apabila didahului oleh yang kita sebut dengan lamu ta'lil, didahului oleh apa yang disebut dengan lamu at-ta'lil. Nah, lamu ta'lil atau juga disebut dengan lamu kay, ya, yang harus kita pahami, lamu ta'lil ini adalah harful jar. Dan harful jar, ya, yaitu kalau kita memakai pendapatnya al-Basariyin, bahwasanya yang memudorekkan atau yang menasabkan fi'il mudorek adalah an mutmarah, maka lamnya di situ adalah lamul jar, dan dia pada hakikatnya, ya, masuk kepada isim bukan pada fiil, ya, kepada isim, ya, al muawwal, pada isim al muawwal. Baik, kita akan baca kalamnya asy-Syarih hafizahullah ta'ala. Qala, fa ammal idmaru al-ja'is fa yakunu ba'da lamu ta'lil. Ya, al-idmar al-ja'is itu adalah setelah lamu ta'lil. Setelah lamu ta'lil. Wahia lati abbara anhal musannif biqalihi lamu kay. Yang diibaratkan oleh al-musannif dengan lamu kay. Ya sama, karena makna sama. Lam, lamu ta'lil, maknanya adalah untuk ta'lil. Kay juga maknanya untuk ta'lil. Ya, sehingga kadang disebut dengan lamu kay. Wa misaluha qauluka dzakartu li anjaha. Ya, kita sudah i'rab kemarin li anjaha. Anjaha fi'il mudhari' mansubun bi'an mudmarah jawazan ba'da lam ta'lil. Wa qauluhu ta'ala liyaghfira lakallahu. Liyaghfira lakallahu. Falam lam ta'lil wa kullun min anjaha wa yaghfira fi'lun mudhari' mansubun bi'an mudmarah jawazan ba'da lam ta'lil wa lam nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Ya, ini sudah kita bahas kemarin. Wa dalilu ala anna idmara an jaizun annahu yajuzu idharuha ba'da hadhihi lam. Ya. Apa dalilnya bahwasanya idmari an, ya, annya itu mudmarah jawazan, artinya boleh terlihat, boleh tidak, boleh kita tampakkan annya, boleh tidak. Ya, boleh kita katakan dzakartu li anjaha. Ya, dan contohnya dalam Al-Quran, karena kita berdasarkan Al-Quran, wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Wa umirtu li an akuna awwal muslimin. Ya, akuna di sini maksudnya bi'an, ya. Maksudnya bi'an, ya. Maksudnya bi'an adh-dhahirah. Fakulun min anjaha wa akuna fi'lun mudhari'in mansubun bi'an adh-dhahirah. Nah, anja didahului oleh lam dan lamnya adalah lamu ta'lil. Wa sumiyat bi hadhihi al-lamu bi lami kay li'annaha syarakat kay fil dalalah 'ala ta'lil. Ya. Dan dinamakan lam ini adalah lamu kay karena dia, ya, memiliki kesamaan makna. Jadi penunjukannya terhadap makna ta'lil, ya, makna sebab. Ma ba'daha atau ma qablaha sababun lima ba'daha. Baik. Kita itu yang apa namanya pembahasan yang berkaitan dengan lamu ta'lil. Baik. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu mawadi idmari'an wujuban. Tempat-tempat, ya, an diitmarkan secara wajib. Al-awwal. Lam. Al-juhud. Lam al-juhud. Baik. Lam al-juhud ay lam an-nafi ay ya Lamun nafi artinya lamun nafi. Lamnya sendiri tidak menunjukkan makna nafi. Ya. Tetapi dia didahului oleh al-masbuqah bi, yang paling gampang disebut makana au lam yakun. Nah, makna nafinya ditunjukkan oleh makana dan atau lam yakun. Ya. Nahu contohnya Tep, sebentar. Contohnya, sebagaimana disebutkan di sini, makana Zaidun liyakdiba. Makana Zaidun liyak diba. Makana Zaidun liyak ziba. Nah, ini banyak tambahan i'rab sepertinya. Kita lihat ya. Ma nafiyah. Ya, dia harfun nafi. Kana fi'il madhi mabni ala al-fatah la mahalla lahu minal i'rab. Zaidun isim kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah dhahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad liyakdiba alam lamu al juhud yakdiba fi'lun mudari'un mansubun bi an mud marah wujuban ba'da lamil juhud, ba'da lamil juhud wa ala tunas bihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi والفائل ضمير مستتر جوازا takdiruhu huwa. طيب، نعم، disebutkan sekarang takdirul kalam. Takdirul kalam. Ingat ya, lamul juhud. Ya, lamul juhud itu juga harful jar. Lamul juhud itu juga harful jar. Dan sekali lagi menunjukkan makna nafinya bukan lamul juhudnya. Tapi adalah sebelumnya makana atau lam yakun. Makana takdirul kalam. Makana zaidun muridan lil kadib. Ya, maka na Zaidun muridan lil kadib. Ini takdirul kalam. Ya. Maka na Zaidun muridan lil kadib. Sehingga disebutkan di sini ya. Karena membutuhkan khabar. Ya. والمصدر المؤول المسبوقة yang terbentuk ya atau diistilahkan si wal masdar al muawwal min al fi'li al masbuq bi an al mutmarah majrurun bila bil juhud. Baik. Perhatikan ya. Ini harus betul-betul diperhatikan. Kalau enggak, susah memahaminya. Ya. Pertama, apa konsep lamul juhud? Dikatakan lamul juhud karena pada jumlahnya ada makna nafi. Ya, pada jumlahnya ada makna an-nafi. Tapi makna nafinya itu karena apa? Karena didahului oleh tidak oleh makana atau lam yakun. makana atau lam yakun. Manya nafiyah, ya, karenanya, ya, minawasihi al-mubtada wal khabar. Kita belum masuk situ, tapi kalau yang sudah pernah belajar nahwu insya Allah paham. Nah, karena kita tahu, karena dia merofakkan isim dan menasabkan khabar. Ini amalan karena. Dia merofakkan isim dan menasabkan al-khabar. Ya. Taib. Ini tercatat. Yang disebutkan ada 2, 3, 4. Nah, ini pada kemana ini? Kayaknya lagi pusing juga nih belajar ini. Kalau tidak ada yang, kalau ada yang tidak paham, tolong ditanyakan ya. Tolong tanyakan. Ya, ini juga lagi mencari cara untuk menjelaskannya dengan mudah. Ya. Nah, karena dia membutuhkan isim dan khabar yang mansub. Taib. Maka na Zaidun liyakdhiba. Kita lihat ya, maka na Zaidun liyakdhiba. Ya, Zaidunnya isim kana. Nah, liyakdhiba, ya, liyakdhiba. Taib. Liyakdhiba. Ya, lamnya lamul juhud. Ya, kalau liyakdhibanya kita sudah i'rab. Ya, liyakdhiba lam lamul juhud yakdhiba fi'il mudhari' mansubun bi an al-mudmarah wujuban ba'da lamul juhud. Ya, walamatu nasbihi al-fathah zahir ali akhirihi. Taib, selesai di situ. Pertanyaannya, kalau kita tinjau dari jumlah secara keseluruhan, ya, mana yang disebut dengan, mana khobar dari kana, ya, apakah liyakdiba fi mahali nasbin khobar li kana, ya, maka jawabannya, ingat bahwasanya liyakdhiba, kalau kita takwil ke masdar, liyakdhiba menjadi lilkadhibi. Lilkadhibi. Menjadi jar dan majrur. Nah, nanti kalau kita sudah mempelajari, ya, kalau kita sudah mempelajari al-mubtada dan al-khabar, kita akan dapatkan, ya, bahwasanya khabar yang dia terdiri dari jar dan majrur atau dzarf zaman ataupun makan, dia muta'alliq bil khabar al mahdhuf, ya, bil khabar al mahdhuf. Baik. Nah, khabar mahdhufnya di sini ditakdirkan muridan. Jadi, mana khabar mahdhufnya? Takdirnya adalah muridan. Sementara lil kadibi itu muta'alliq bi al-khabar al-mahdhuf. Ya, al-muta'alliq bil khabar al-mahdhuf. Nah, karena kalau kita sudah belajar, nanti kita akan dapatkan jar dan majrur itu pasti dia muta'alliq. Muta'alliq itu artinya terkait dengan sesuatu. Apakah itu isim, apakah itu fi'il. Ya. Apakah itu isim, apakah itu fi'il. Misalnya kalau kita sering lihat, marartu bi Zaidin. Nah, bi Zaidinnya ini, dia terikat dengan apa? Marartu. Dia terikat dengan marartu. Ya. Nah, ini insya Allah akan dipahami dengan beriringnya waktu insya Allah ta'ala. Ya, insya Allah akan dipahami dengan beriringnya waktu. Ya. Paling tidak, kalaupun itu belum dipahami, ya pahami saja i'rab liyakdhibanya. Ya. I'rab liyakdhibanya. Konsep pertama bahwasanya lamul juhud itu didahului oleh makana atau lam yakun. Ya, itu dulu konsep yang perlu dipahami. Ya. Kemudian fi'il mudhari' yang datang setelah lamul juhud mansubnya adalah bi'an al-mudmarah wujuban ba'da lam al-juhud. Ya, yang berkaitan dengan tadi berkaitan dengan ta'wil atau takdirul kalam, Kalau belum dipahami sekarang, ya nanti insya Allah, ya dengan seiringnya waktu, dengan seiringnya antum, apa namanya, terus belajar, insya Allah antum akan memahaminya insya Allah. Nah, tapi targetnya sekarang, ingat ya, kalau apa yang Anda jelaskan tadi mentok, ya, ingat saja, kita pelajaran sekarang, lamul juhud menasabkan fi'il mudhari'. Baik, sudah itu. Lamul juhud menasabkan fi'il mudhari', ya, dengan perantara apa? Dengan perantara an mudmarah wujuban. Ya, wallahu taala alam. Ya. Sementara itu yang bisa kita sampaikan. Naktafilahuna. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.